Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minadh dhalalati wan nar. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, falhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali di masjid ini, di majlis yang mulia ini. Fa insyaallah kita akan melanjutkan kembali untuk mengkaji dan mendengarkan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala pada kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, ataukah ada wadawa, penyakit dan obatnya. Kata al-muallif rahimahullahu taala, wa ha huna nuktatun daqiqatun yaghlutu fiha an-nasu fi amri dhanbi. Dan di sini ada poin penting yang manusia salah dalam memahaminya. Fi amri dhanbi, dalam permasalahan dosa. Bagaimanakah itu yang manusia salah dalam memahaminya? Wahia innahum la yarawna ta'thirahu fil hali, bahwasanya mereka memandang ataukah tidak memandang bahwa dosa itu tidak akan berpengaruh fil hali, pada saat itu juga. Waqad yata'akhkharu ta'thiruhu fayunsa, terkadang pengaruh dari sebuah dosa itu tertunda, tidak seketika itu juga langsung ada pengaruhnya, namun terkadang tertunda. Nah, setelah beberapa waktu. Fayunsa, setelah dengan berjalannya waktu, dosa yang pernah dilakukan oleh dia terlupakan. Dia lupa bahwa dulu pernah melakukan dosa. Dia lupa bahwa dulu pernah melakukan kesalahan. Nah, wa yadhunnul 'abdu annahu la yughayyiru aw la yughayyar ba'da dzalik. Seorang hamba pun mengira bahwa setelah dia melakukan perbuatan tersebut, maka tidak akan berubah kondisi dan keadaannya. Dia santai-santai saja, dia merasa aman dari balasan Allah Azza wa Jalla. Dia tidak khawatir dan was-was kalau seandainya dosa yang pernah dia lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Tufel sama siapa itu? Said ya. Temannya ada yang di luar. Coba disuruh masuk sebentar. Nah, jadi poin ini yang disinggung oleh al-muallif rahimahullah ta'ala, al-imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, bahwa sebuah dosa itu tetap ada efeknya. Sebuah maksiat itu tetap ada pengaruhnya dalam kehidupan seseorang, baik cepat ataupun lambat, ketika itu maupun pada waktu-waktu setelahnya. Wa annal amra kama qala al-qa'il, dan permasalahannya adalah sebagaimana yang diucapkan oleh penyair, idza lam yughabbar, seperti itu punya antum, yughabbar, yang lainnya yughabbar gitu dengan ba, ada yang lain? Tayyib. Idza lam yughabbar ha'itun fi wuqu'ihi falaysa lahu ba'dal wuqu'i ghubarun aw ghubaru. Sudah semua? Tayyib. Selingan sedikit. Nah, adik-adikku sekalian, barakallahu fikum, sedang ada cerita asyik ya. Iya apa enggak? Tayyib. Amin nasihatkan ketika mau masuk kamar mandi itu membaca sebuah, sebuah apa Umar? Sebuah mantra atau apa? Kalau masuk kamar mandi baca apa Abdurrahman? Baca doa, ya, sehingga ketika kita masuk kamar mandi itu membaca doa, apalagi ditambah sebelum dengan bismillah, ya, bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Arhab sudah hafal belum doanya? Sudah. Baik, jadi kalau masuk kamar mandi itu diucapkan, dibaca. Ya, aman. Udah hafal? Tayyib. Tujuannya apa? Tujuannya ya supaya tidak diganggu oleh setan. Supaya tidak diganggu oleh setan, oleh jin. Ya. Kemudian juga supaya aurat kita tidak terlihat oleh mereka. Ya Umar ya, Abdurrahman. Adik-adiknya tolong dibimbing yang baik Abdurrahman, barakallahu fiik. Ya, seperti itu. Lah kalau seandainya adik-adikku sekalian ketika masuk kamar mandi atau masuk WC tidak berdoa, ya, ya jangan menyesal. Jangan salahkan siapa-siapa kalau seandainya ya ada jin yang usil. Ada setan yang ganggu. Ya. Nah, dan perlu diketahui bahwa setan, jin dan semisalnya jin-jin yang jahat itu ya semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Nah, mereka semua juga mendapatkan perintah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, enggak usah takut, enggak usah khawatir, enggak usah wedi ya, jangan sampai terus enggak bisa tidur. Tenang saja. Yang jelas kalian di setiap keadaan mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau tidur itu baca doa. Nah, Syafiq udah hafal tuh doanya? Iya, tayyib. Itu dibaca. Rasulullah pernah bersabda bahwa yang artinya kalau seandainya semua manusia, semua makhluk bahkan dari dulu sampai nanti, besok, yang paling terakhir hidup, dari kalangan jin maupun manusia, enggak cuma satu, tapi semuanya, ya, itu berkumpul, bekerja sama untuk mencelakakan kita, mencelakakan kamu. Maka sedikit pun kamu tidak akan terkena kejelekan dari mereka kecuali yang memang telah Allah Azza wa Jalla takdirkan akan menimpa kamu. Nah, jadi gitu ya. Adik-adikku barakallahu fikum, Yahya atau Zaka ini, kalau masuk kamar mandi baca doa ya, Abdullah. Ya. Yeah. Nah, juga kamu ya, baca doa. Iya, barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, idza lam yughabbar ha'itun fi wuqu'ihi falaysa lahu ba'da al-wuqu'i ghubaru. Apabila sebuah tembok lam yughabbar, tidak cacat, fi wuqu'ihi, ketika jatuhnya, ketika robohnya, falaysa lahu ba'dal wuqu'i ghubaru, maka bukan berarti kemudian setelah kejadian itu kemudian tembok tersebut dikatakan tidak ada cacatnya. Nah, saya ulangi, ketika ada tembok yang roboh, ya ternyata kita lihat sepintas enggak ada yang cacat, enggak ada yang geser, enggak ada yang rusak. Maka jangan difahami kemudian tembok itu sama sekali tidak ada cacatnya setelah jatuh, setelah terjadi ya runtuh tadi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika ada kejadian seperti tembok roboh tadi, itu ya ada pengaruhnya, ada efeknya, minimalnya retak ya, ataukah mungkin geser posisinya, itu tetap ada pengaruhnya. Lah demikian pula terkait dengan dosa, kemaksiatan. Jangan kemudian dianggap ketika seseorang melakukan kemaksiatan, ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, dia meyakini bahwa yang dia lakukan itu tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan dia. Jangan difahami demikian. Tetap ada pengaruhnya. Wa subhanallah, Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, madza ahlakat hadhihi nuqtah minal khalqi. Betapa banyak poin ini tadi telah menjadikan dari kalangan makhluk ahlakat, binasa, karena perbuatan dosa, karena perbuatan maksiat. Wa kam azalat min ni'mah, betapa banyak perbuatan-perbuatan itu, perbuatan-perbuatan dosa tadi melenyapkan, menghilangkan, meruntuhkan dari yang namanya kenikmatan. Wa kam julibat min nikmatin, dan betapa banyak perbuatan-perbuatan maksiat, poin ini tadi menyebabkan seseorang mendapatkan nikmah, siksaan, balasan yang jelek. Wa ma aktsarul mughtarrina biha minal ulama wal fudala fadlan an juhal. Betapa banyak orang-orang yang lalai dengan poin ini tadi dari kalangan para ulama, dari kalangan orang-orang yang mulia, terlebih dari kalangan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bukan ulama juga bukan orang-orang yang mulia. Mereka tertipu, lalai dari poin ini tadi. Walam ya'lam al-mughtar anna dhanba yungqadu walau ba'dahin. Orang yang lalai tidak mengetahui bahwa yang namanya dosa itu pasti akan dibalas. Yang namanya kejelekan itu pasti akan yungqadu ayu jaza, akan diberikan balasannya. Walau ba'dahin, meskipun setelah ya waktu yang lama dari kejadian tersebut. Kama yungqadu sammu wa kama yungqadul jarahu al-mundamil 'ala al-ghish wa ad-dakhal. Sebagaimana sebuah racun itu akan bereaksi, akan ada efeknya, akan ada pengaruhnya, ya. Wa kama yungqadul jarahu, dan sebagaimana pula luka al-mundamil. Walalam mana ya, sampai saat ini belum mendapatkan artinya. Ya mungkin luka yang mendalam, ya. Alal ghish wa daghal, itu akan ya memberikan pengaruh, menyeret kepada yang namanya ghish, ya, wa daghal, yakni sebuah keadaan dan kondisi yang dikhawatirkan akan terjadinya pembunuhan secara rahasia ataupun direncanakan secara sembunyi-sembunyi. Ya, sakit hati atau sakit yang lama seperti itu. Walhasil, yang namanya perbuatan dosa, perbuatan maksiat itu ada pengaruhnya. Perbuatan maksiat, perbuatan dosa itu ada efek negatifnya pada diri seseorang. Wa qad dzakara al-Imam Ahmad an Abi Darda wa 'ubudullaha ka'annakum tarawnahu wa 'uddu anfusakum fil mauta. Sungguh al-Imam Ahmad telah menyebutkan dari Abu Darda bahwasanya Abu Darda pernah mengatakan, U'budullaha, beribadalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla, ka'annakum tarawnahu, seolah-olah kalian melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'uddu anfusakum fil mauta, dan anggaplah diri-diri kalian seolah-olah orang yang sudah meninggal. Kita disuruh ya untuk menganggap diri-diri kita ini sudah meninggal dunia. Kita diajarkan supaya kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla seolah-olah kita melihat Allah Azza wa Jalla. Wa'lamu anna qalilan yughnikum khairun min katsirin yudghikum. Ketahuilah, sedikit tapi memberikan kecukupan kepada kalian itu jauh lebih baik daripada banyak akan tetapi menjadikan kalian lalai, menjadikan kalian melampaui batas. Ya, rezeki yang sedikit, naam, harta yang sedikit tapi itu mencukupi kita. Ya, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan tercukupi dengan harta yang sedikit tadi, itu lebih baik daripada kita memiliki harta yang banyak akan tetapi menjadikan kita melampaui batas, menjadikan kita lalai dari naam kehidupan akhirat. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, wa'alamu annal birra la yubla wa annal ithma la yunsa. Ketahuilah bahwasanya kebaikan itu tidak akan sirna, kebaikan itu tidak akan rusak. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa saja yang melakukan kebaikan meskipun sekecil semut yang paling kecil, pasti dia nanti setelah meninggal dunia, setelah masuk dalam kehidupan akhirat, dia akan melihat kebaikan sekecil apapun yang pernah dia lakukan, apalagi yang besar. Jadi yang namanya kebaikan itu tidak akan rusak, tidak akan sirna. Ya, yang kecil maupun yang besar. Nah, wa annal ithma la yunsa, dan bahwasanya dosa itu tidak akan terlupakan. Kesalahan, kejelekan itu tidak akan terlupakan. Wa may ya'mal famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan siapa saja yang melakukan kejelekan sekecil apapun, seberat semut yang paling kecil, pasti dia nanti setelah masuk dunia kehidupan akhirat, dia akan melihatnya. Nah, sehingga setiap perbuatan, amalan dan kegiatan kita yang baik maupun yang jelek itu langsung dicatat oleh malaikat. Nah, la yubla albiru la yubla wa annal ithma la yunsa, kebaikan tidak akan rusak. Lagi. Tes. Lagi. Tanya. Nah, kabelnya. Dan bahwasanya al-ithma, dosa itu tidak akan terlupakan. Kalau orang Jawa itu mengatakan becik ketitik Allah ketoron gitu ya. Yang namanya kebaikan itu akan terlihat, yang namanya kejelekan juga akan kentara. Nah, ini nasihat dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Wa nadhara ba'dul 'ibad ila sabiyyin fata'ammala mahasinahu. Sebagian dari ahli ibadah melihat kepada seorang bayi, kemudian dia pun memperhatikan ya kebaikan-kebaikan dari bayi tersebut. Fa'utiya fi manamihi. Gak lama kemudian ternyata bayi yang pernah dia lihat tadi muncul dalam mimpinya. Ya, muncul dalam mimpinya. Wa qila lahu, dikatakan kepada orang tersebut, la tajidanna ghibbaha ba'da 40 sana. Niscaya kamu akan melihat ghibbaha, yakni kejelekannya, setelah 40 sana, 40 tahun. Nah, hadza ma'a anna lidzanbi naqdan mu'ajjalan. Ini tadi yang beliau sebutkan, yang ma'a anna lidzanbi naqdan mu'ajjalan, dari kisah-kisah bahwa nam sebuah kejelekan, sebuah kemaksiatan itu pasti ada pengaruhnya dan akan dibalas, nam cepat maupun lambat. Ma'a anna lidzanbi naqdan mu'ajjalan, padahal yang namanya dosa itu merupakan ya sesuatu yang disegerakan. Ya, balasan yang akan disegerakan. La yata'akhkharu anhu, tidak akan diakhirkan, tidak akan ditunda pembalasannya dari sebuah dosa. Qala Sulaiman At-Taimi, berkata Sulaiman At-Taimi, innar rajula la yusibu dhanba fis sirri fayusbihu wa alaihi mudillatu. Sesungguhnya seseorang akan terjatuh dalam perbuatan dosa, ya, atau sungguh-sungguh ketika terjatuh dalam perbuatan dosa, fis sirri, dalam kondisi yang sepi, dia lakukan secara sembunyi-sembunyi, fayusbihu wa alaihi mudhillatuh. Ketika dia masuk di waktu pagi, dia bangun di pagi hari, ternyata kehinaan dan kerendahan itu sudah ada pada dirinya. Ya, balasan yang disegerakan dari sebuah dosa, kata Sulaiman At-Taimi. Nah, pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan terkait dari balasan sebuah dosa, bahwa Muhammad Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, annahu lamma rakibahu ad-dain igtamma lidzalik. Ketika Muhammad bin Sirin terlilit hutang, yang menjadikan beliau pun resah dan gelisah, bagaimana bisa membayar ataukah melunasi hutangnya, padahal hutangnya mungkin lumayan banyak, ya ekonomi sedang seret, ya sudah melamar pekerjaan ke sana kemari enggak dapat. Walhasil beliau Muhammad Ibn Sirin resah dan gelisah atas naam hutang yang beliau naam tanggung. Faqala, beliau pun mengatakan, inni la'arifu hadzal gham bi dzanbin asabtuhu atau naam asabtuhu mundu arba'ina sana. Sungguh-sungguh aku mengetahui dan menyadari bahwa keresahan dan kesedihanku ini disebabkan dosa yang pernah aku lakukan ya 40 tahun yang silam. Ini sebuah dosa yang dirasa oleh Muhammad bin Sirin, ternyata akibatnya setelah beliau menjadi ya seorang ayah, mungkin seorang kakek, menjadi orang yang sepuh. Nah, kemudian ucapan Sulaiman At-Taimi tadi menunjukkan bahwa balasan dari sebuah dosa itu ternyata segera. Di malam hari melakukan kemaksiatan, di pagi harinya sudah tertimpa kehinaan. Wa qala Yahya ibnu Mu'ad ar-Razi, ajibtu min dhi aqlin yaqulu fi du'aihi Allahumma la tushammit biyal a'da'a la tushmitu biyal a'da'a thumma huwa yushmitu binafsihi kulla aduwin lahu. Naam, kata Yahya ibn Mu'ad ar-Razi rahimahullahu ta'ala, aku heran terhadap seseorang yang berakal. Dia mengatakan dalam doanya, Allahumma la tushmit biyal a'da. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan musuh-musuhku lega, dalam bahasa Jawa marem, dengan musibah yang menimpaku. Dia berdoa demikian. Jadi tushmitu dalam kamus disebutkan asmatahullahu bi'aduwi. Ini artinya adalah melegakan hatinya atas bencana yang menimpa lawannya. Jadi kalau kita punya musuh, kemudian musuh tertimpa kejelekan, itu kan kita marem senang gitu. Nah, lah ini maksud dari tushmitu asmatahullah. Jadi orang itu mengatakan, ya Allah, janganlah engkau jadikan musuh-musuhku lega, senang dengan musibah yang menimpaku. Apa yang dikagumi, apa yang dijadikan atau menyebabkan siapa? Yahya bin Mu'ad ar-Razi terheran-heran dari orang yang mengucapkan seperti ini. Selanjutnya, thumma huwa yushmitu binafsihi kulla aduwin lahu. Karena setelahnya ternyata orang itu sendiri, orang yang telah berdoa tadi, dia malah menjadikan musuh-musuhnya senang dengan musibah yang menimpa dirinya. Ya. Qila, ditanyakan kepada Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Wa kaifa dzalik? Bagaimana kok bisa seperti itu? Qala, beliau menjawab, ya'sillaha wa yushmitu bihi fil qiyamati kulla aduwin. Disebabkan orang tersebut bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga nanti setelah terjadi hari kiamat, Allah Azza wa Jalla menjadikan setiap musuhnya senang, lega terhadap musibah, siksaan yang menimpa dirinya. Nah, ini juga tidak lepas dari yang namanya kemaksiatan. Yang namanya kemaksiatan ini akan menyebabkan kehinaan. Yang namanya kemaksiatan akan mendatangkan azab dari Allah Azza wa Jalla, yang kemudian akan menjadikan musuh-musuh kita, musuh-musuh kaum muslimin akan senang dengan ya kondisi yang menimpa kaum muslimin itu sendiri. Maka oleh karenanya kita lihat pada zaman kita sekarang ini, sekian banyak fasilitas, sekian banyak ya sarana dan prasarana yang jauh lebih banyak dan lebih canggih dibandingkan masa-masa simbah-simbah kita dahulu. Ya, ketika itu masih pakai sentir, ya pas masih pakai teplok, belum ada lampu seperti ini. Nah, belum ada kemaksiatan-kemaksiatan ataupun sarana-sarana yang menjauhkan anak-anak kaum muslimin jauh dari naam mempelajari ilmu agama. Kalau dulu ketika ya zaman dulu bahasanya listrik belum masuk desa, setiap badha maghrib itu rata-rata yang namanya anak-anak segini ya itu ya belajar minimalnya Al-Qur'an gitulah ya. Tayyib. Kalau apa namanya itu di daerah saya itu namanya turutan gitu ya. Kalau model agak tebal lagi di saya itu ada namanya Iqra. Nah. Itu badha maghrib. Mereka fokus mempelajari ya minimalnya Al-Qur'an. Bagaimana cara membaca Al-Qur'an. Tapi kalau sekarang ini kita lihat ke desa-desa, ke pelosok-pelosok, setelah listrik masuk desa, apalagi teknologi masuk desa, karena sekarang kan tower-tower gak cuma di kota ya, di pucuk-pucuk gunung aja ada tower. Dulu ketika saya nyantri mencoba naik ke Gunung Merbabu, ternyata di sana ada tower. Ya, yang terakhir naik sana ada tower gak? Masih ada towernya ya? Itu puncak gunung ternyata ya. Tower di situ. Ya. Dan waktu itu belum aktif towernya. Walhasil sudah ada upaya ya menjadikan tower-tower 6 di atas gunung. 6. Tidak lain tidak bukan ya 6 yang namanya teknologi, sarana dan prasarana pada zaman kita sekarang ini menjadikan anak-anak kaum muslimin jauh dari mempelajari ilmu agama mereka. Ya. Banyak dari mereka ketika pada maghrib misalkan ya sudah duduknya bukan di hadapan seorang ustaz ataukah nampak kiai ataukah mbah kiai, akan tapi duduknya di hadapan nah seperti itu. Nah, kemaksiatan, musuh-musuh Islam, orang-orang kafir berupaya semaksimal mungkin bagaimana supaya generasi kaum muslimin jauh dari mempelajari agama Islam. Bagaimana supaya kaum muslimin gandrung dengan yang namanya perbuatan maksiat. Ya, generasi muda dirusak dengan apa namanya itu minuman-minuman lebih keras dari batu. Ya, minuman kerasan ini ya. Batu keras, ada yang lebih keras katanya. Itu minuman. Nah, setelah itu akhirnya para pemuda kaum muslimin rusak. Ya, naudzubillah min dzalik. Setelah rusak akhirnya ya mereka pun tidak punya ghirah, tidak punya kecemburuan, tidak punya semangat lagi untuk membela ataupun mempelajari agama Islam mereka. Akhirnya orang-orang kafir pun mampu mengalahkan kaum muslimin tanpa mengirimkan ya tentara ataupun apa namanya itu pasukan salib. Ya, cukup dengan merusak generasi kaum muslimin sudah mereka sudah kalah. Nah, fa nasallallahu assalamata wal afiyah. Wa qala dhunnun man khana Allah fi sirri hatakallahu sitrahu fil alaniyah. Berkata dhunnun, siapa saja yang berkhianat kepada Allah Azza wa Jalla, yakni bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi sirri, pada tempat situasi yang sepi, ya dia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Siapa saja melakukan kemaksiatan secara sembunyi-sembunyi, hatakallahu sitrahu fil alaniyah, niscaya Allah Azza wa Jalla akan bongkar ya tabirnya, akan bongkar tirainya, fil alaniyah, pada ya kondisi yang terbuka, pada tempat yang lapang yang terlihat oleh banyak orang. Padahal ini dilakukan oleh orang tersebut secara sembunyi-sembunyi. Ya, lah bagaimana lagi kalau seandainya dilakukan oleh seseorang secara terang-terangan? Ya, di masa kita sekarang ini banyak dari kalangan orang-orang pelaku maksiat melakukan kemaksiatan tersebut secara terang-terangan. Tidak ada rasa malu-malu lagi. Maka berarti ancaman ya bagi orang tersebut jauh lebih parah dan jauh lebih besar daripada apa yang disampaikan oleh dhunnun tadi. Nah, dikarenakan situasi kurang mendukung ya, saingan suaranya dengan suara udan ataukah suara apa hujan, maka kita sekiankan dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Dan jangan lupa doa ketika turun hujan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.